Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullah fatlan. Wa yuqaddimu fi ta'bihim idza istahamu al-awwala fal-awwala. Dalam seorang guru Quran mendahulukan mengajar muridnya jika muridnya istahamu, berdesak-desaan, yaitu banyak sekali, tidaklah dia dahulukan yang pertama datang, kemudian berikutnya, dan kemudian berikutnya. Jika orang yang pertama itu rela orang lain didahulukan, maka guru boleh mendahulukannya. Maka ini berkaitan dengan mengajar Al-Quran. Ketika seorang guru Al-Quran itu menerima setoran dari muridnya dan atau menerima setoran bacaan atau setoran hafalan dari muridnya sedangkan jumlahnya banyak, maka perlu antri dan perlu urut. Siapa yang lebih dulu datang, itulah yang lebih berhak untuk setor duluan, setor bacaan duluan, atau setor bacaan atau setor hafalan duluan. Seorang guru boleh yang agak terlambat boleh didahulukan dengan keridhaan orang-orang yang datang duluan. Wayambari, dan sepatutnya seorang guru menampakkan kepada muridnya keceriaan, kegembiraan dan keceriaan wajah. Demikian pula yatafaqqat, memperhatikan keadaan mereka dan bertanya tentang orang-orang yang gaib, tentang orang-orang yang tidak datang di antara murid-muridnya. Jika ada nampak sedih, maka ditanya, kenapa kok nampak sedih? Tidak sebagaimana biasanya. Itu yang dimaksud yatafaqqadu ahwalahum. Dan juga bertanya tentang siapa yang tidak datang, kemana, kenapa kok tidak datang, apa sakit sehingga perlu dijenguk. Ini juga bagian dari yatafaqqad ahwalahum, dan bertanya tentang orang-orang yang tidak hadir. Kemudian faslun, qala al-ulama'u wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyati. Para ulama mengatakan dan tidak boleh menolak untuk mengajar seseorang dikarenakan orang tersebut dinilai tidak memiliki niat yang benar. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu, talabuhum lil ilmi niyatun. Sufyan dan ulama yang lainnya mengatakan mereka mau belajar ilmu, menuntut ilmu itu sendiri sudah niat. Waqalu, dan mereka mengatakan talabnal ilma ghairillahi fa aba ayakuna illa lillahi. Dan beberapa ulama salaf mengatakan kami mencari ilmu li ghairillahi, bukan karena Allah. Fa aba, akan tapi ilmu itu enggan, ayakuna illa lillah, kecuali dicari dengan niat yang ikhlas karena Allah. Makna perkataan sebagian ulama salaf ini, maknanya kata An-Nawawi, maknanya adalah kanat aqibatuhu ansara lillahi ta'ala, akhirnya niatnya menjadi ikhlas karena Allah ta'ala. Awalnya niatnya tidak ikhlas karena Allah, akan tetapi karena makin lama belajar, kemudian diantara yang dipelajari hal-hal tentang keikhlasan, ancaman untuk orang-orang yang tidak ikhlas dan seterusnya, akhirnya jadilah niatnya berubah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yasunu yadayhi fi halil iqra'i 'anil 'abasi wa aynayhi an tafriqin nadharihima min ghairi hajatin. Dan guru yang baik, kata An-Nawawi, hendaklah dia menjaga tangannya pada saat mengajar dari main-main. Tangan digunakan tidak untuk main-main, namun tangan digunakan seperlunya. Dan dalam dia jaga dua matanya dari menebarkan pandangan tanpa ada kebutuhan. Dan tidaklah dia duduk mengajar dalam keadaan toharah, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat, dan duduk dengan penuh wakar, dengan penuh ketenangan, kewibawaan. Dan hendaknya sepatutnya pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang berwarna putih, yang bersih. Dan jika dia telah sampai ke tempat mengajarnya, maka hendaknya salat dua rakaat sebelum duduk, baik tempat tersebut adalah masjid ataupun bukan masjid. Jika tempat mengajarnya itu adalah masjid, maka itu yang itu lebih ditekankan. Dan salatnya berarti statusnya tahiyatul masjid, yang hukumnya menurut jumhur ulama sunnah mu'akkadah. Dan sesungguhnya jika di masjid, maka makruh hukumnya duduk di masjid sebelum salat tahiyatul masjid. Dan berkaitan dengan hal ini ada catatan yang disampaikan oleh Abu Ainain, catatan yang bagus, yang disampaikan oleh Abu Ainain. Dia mengatakan bahasanya ibadat itu, baik yang wajib ataupun mustahab, semuanya harus tauqifiyah berdasarkan dalil. Mana dalil disyariatkannya dua rakaat sebelum duduk untuk tempat selain masjid? Kalau untuk masjid ya, maka dalilnya jelas, berarti sholatnya sholat tahiyatul masjid dan hukumnya sunnah mu'akkadah menurut jumhurul fuqaha. Yang jadi masalah adalah perkataan An-Nawawi yang menganjurkan untuk sholat dua rakaat sebelum duduk di tempat selain masjid. Maka pendapat beliau di sini kita komentari fihi nadhar, ini pendapat yang kurang tepat ya, karena tidak berdalil. Wa yajlis, dan Anawi mengatakan duduk yang dianjurkan atau cara duduk itu mutarabian insya'a, jika dia mau boleh bersila mutarabi, atau cara duduk selain bersila. Diatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani dengan sanadnya, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yuqri'un nasa, beliau mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang di masjid, jathian ala rukbataihi, dengan posisi duduk menekuk dua lututnya, melipat dua lututnya, itu menduduki yang dimaksud jasyan ala rukbataihi, itu duduk sebagaimana duduk di antara dua sujud, posisi duduknya sebagaimana duduk di antara dua sujud, lutut tertekuk ke belakang dan menduduki tumit kaki, itu disebut jathian. Kalau duduk di antara dua sujud itu kaki yang kanan atau yang kanan itu ditegakkan, nah, kalau jathian itu tidak ditegakkan, nah, diluruskan kemudian diduduki. Maka di sini An-Nawawi menjelaskan beberapa adab yang selainnya dimiliki oleh seorang guru. Dia sampaikan hendaknya ketika mengajar itu duduknya duduk yang berwibawa, duduk yang tenang, pakaian dianjurkan putih bersih. Ya, kalau anjuran pakaian putih ini dalilnya adalah keumuman dalil tentang anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpakaian putih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahasanya sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Kemudian tangan itu tidak digunakan untuk main-main, tidak malah ngajar namun sambil mainan kuku, namun tangan digunakan untuk yang sepatutnya dan memang diperlukan. Kemudian duduk ala taharah, ini karena dia ngajar Quran, ini karena dia ngajar Al-Quran ini pembahasannya tentang guru Quran secara khusus. Karena kondisinya taharum minimal kalau dia tidak memegang mushaf, maka membaca Al-Quran dalam keadaan meskipun tidak memegang dan menyentuh mushaf, ya, satu hal yang baik menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan. Kemudian faslun, kemudian fasal berikutnya, wa min adabi al-muta'aqqidah, dan di antara adab mengajar Al-Qur'an yang sangat ditekankan dan satu hal yang sangat patut diperhatikan adalah janganlah seorang guru ngaji secara umum ayudhillal ilma, menghinakan ilmu. Yang dimaksud dengan menghinakan ilmu di sini adalah, ya, dia pergi mendatangi tempat orang yang mau belajar agama kepadanya. Janganlah dia pergi ke tempat yang tempat itu dinisbatkan kepada orang yang tidak belajar. Janganlah pergi ke tempat yang tempat tersebut dinisbatkan kepada orang yang belajar. Artinya boleh jadi rumahnya murid atau kantornya atau yang lainnya yang dinisbatkan kepada, ya, orang yang belajar. Kata An-Nawawi, meskipun orang yang tidak belajar itu seorang khalifah, jangan mau datang ke rumah khalifah, jangan mau datang ke istana, ya, atau jangan mau datang ke, ya, kantor kerjanya. Faman dunahu, apalagi orang yang levelnya di bawah khalifah. Bahkan hendaknya dia menjaga ilmu dari hal demikian, sebagaimana penjagaan ilmu yang dilakukan oleh salaf radhiyallahu anhum. Wa hikayatuhum, dan cerita para ulama salaf dalam menjaga ilmu dengan tidak mau datang ke tempat atau ke rumah orang yang memang tidak belajar dan jadi murid. Maka cerita-cerita yang berasal dari salaf tentang masalah ini adalah banyak dan terkenal. Di antaranya Imam Malik misalnya, beliau diminta untuk membacakan atau mengajari Al-Muwatta oleh khalifah, maka beliau katakan, ya kalau mau belajar silakan ke masjid saya dan silakan duduk sebagaimana orang-orang lain duduk. Dan terkenal perkataan Imam Malik, ya, rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan masalah ini. Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta la ya'ti, al-ilmu yu'ta la ya'ti, ilmu itu didatangi tidak mendatangi. Namun adab yang disampaikan oleh An-Nawawi di sini cocok untuk di zamannya dan di zaman salaf. Namun kalau diterapkan mutlak di zaman ini, tentu nanti tidak ada orang belajar agama dan tidak ada orang kenal agama. Ada orang yang membuat permisalan, ya, karena sekarang zaman itu berubah. Kalau dulu itu zamannya sumur itu didatangi, ditimba. Kalau sekarang itu zamannya kran. Jadi kran yang datang malah sumbernya satu, kemudian namun jalan-jalan sampai ke dalam rumah, karena ada PDAM, ya, sehingga kran yang jalan, sehingga ilmu tersebar jalan kemana-mana. Sudah enggak zaman lagi sumur yang didatangi, ditimba, ya, dibutuhkan, namun malah air yang datang kemana-mana. Dan berkaitan oleh karena itu, maka seandainya seorang itu seorang itu datang, seorang dai, seorang guru ngaji itu datang ke tempat, ke rumah atau ke kantor atau ke tempat yang lain dari yang dinisbatkan kepada orang yang tidak belajar, hukumnya insya Allah tidak masalah. Dan terdapat banyak riwayat, banyak dalil yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bolehnya hal ini. Semacam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim dai ke berbagai tempat, mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dan mengirim para dai yang lain ke ketika Nabi di Mekah, Nabi mengirim Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Quran, dikirim ke penduduk Madinah. Dan pengiriman-pengiriman dai yang lain yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, beliau mendatangi tempat-tempat kabilah Arab ketika mereka haji, maka Nabi datangi tempat mereka satu persatu di Mina, kemudian Nabi dakwai mereka, maka Nabi datang sebagaimana Nabi datang ke Taif untuk mendakwai mereka. Maka ini menunjukkan bahasanya ilmu yang datang mendatangi tempat orang yang membutuhkan ilmu untuk mengingatkan mereka bahasanya mereka butuh ilmu dan mengajari mereka, hukumnya boleh. Kemudian pasal berikutnya yang beri sepatutnya hendaknya tempat belajar pada tempat yang lapang, yang longgar, sehingga memungkinkan memungkinkan bagi orang-orang yang tidak duduk di sana. Ya, tidak perlu antri untuk duduk, namun semua bisa duduk di tempat yang sama. Dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul majalisi ausauha. Sebenarnya tempat atau tempat majelis atau tempat duduk yang paling baik adalah yang paling lapang, yang paling longgar. Kata An-Nawawi, hadis ini diriatkan oleh Abu Daud dalam sunannya di awal-awal kitab Adab, dan kata An-Nawawi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini berkaitan dengan komentar An-Nawawi tentang status hadis ini. Dikritik oleh Abu Ainain di tahqiqnya dan dinilai bahasanya wahaman Nawawi, Nawawi salah faham tentang seorang rawi, dan dikira rawi yang bermasalah itu rawi yang siqah, sehingga Nawawi menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Berdasarkan keterangan tersebut, maka hadis di atas adalah dhaif, tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya Abu Dawud itu dhaif. Memang sanadnya Abu Daud ini memiliki hadis penguat diriatkan oleh hakim dan yang lainnya. Akan tapi penguatnya dari hakim ini juga bermasalah, sehingga Abu Ainain mengatakan fal hadis dhaifun, maka hadis ini dhaif. Nah, salah faham ini juga kata Abu Ainain dialami oleh guru kami Al-Albani. Sehingga Al-Albani mengatakan tentang hadis ini sanadnya sahih bahkan menurut syarat Bukhari. Kemudian salah fahamnya Al-Albani diikuti oleh para ulama, para pakar hadis yang mentahqiq kitab Musnad, yaitu Su'aib Al-Arnaud dan kawan-kawannya. Sedangkan Abdul Qadir Al-Arnaud berkaitan dengan hadis ini di tahqiqnya mengatakan memang hadisnya riwayat Abu Daud itu dhaif, akan tapi hadis ini memiliki penguat dari jalurnya sahabat Anas, diriatkan hakim Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad dhaif, sehingga yataqawwa bihi, sehingga menjadi kuat dengannya. Maka Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Maka ringkasnya kita lihat hadis ini diperselisihkan ulama statusnya. An-Nawawi mengatakan sahih, Al-Albani mengatakan sahih, Su'aib Al-Arnaud pentahqiq Musnad Imam Ahmad juga mengatakan sahih. Demikian juga Abdul Qadir Al-Arnaud ketika ditahqiq beliau untuk At-Tibyan mengatakan kuat, hasan derajatnya. Namun Abu Ainain mengatakan sanadnya hadis ini dhaif. Ala kulli hal, tentang hal ini pun kita bisa maknanya jelas juga, suatu makna yang benar. Tempat belajar yang baik, ya tentu yang longgar, orang yang tidak belajar bisa duduk di sana semua, nggak kemudian ngantri di luar, nggak bisa masuk karena tempatnya nggak cukup. Nah, tentu ini bukan tempat belajar yang nyaman. Tempat belajar yang nyaman, ya longgar, muat untuk banyak orang. Kemudian faslun fi adabil muta'allim. Fasal berikutnya adalah tentang adab seorang murid. Setelah dibahas tentang adab untuk guru, maka bahasan berikutnya adalah adab untuk murid. An-Nawawi mengatakan semua yang telah kami sebutkan, yang kami katakan sebagai adab seorang guru, itu juga adalah adab seorang murid. Maka adab-adab, semua adab yang tadi disebutkan oleh An-Nawawi itu adalah adab guru dan juga adab murid. Bukan hanya berlaku untuk guru, juga berlaku untuk murid. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang murid, dia menjauhi berbagai sebab yang menyibukkannya dari kegiatan belajar. Yang menyibukkannya dari kegiatan belajar. Illa sababan labudda minhu lil hajah. Kecuali sebab-sebab yang harus lil hajah, itu karena kebutuhan. Semacam kok kepalanya gatel, maka kemudian ya, perhatiannya agak tersita untuk belajar, ya, itu dikurangi sedikit untuk garuk kepala misalnya. Oke, ini dan kalau tidak digaruk ya tentu sangat tidak nyaman, malah tidak bisa fokus belajarnya, maka garuk dulu. Ini bukan kegiatan belajar. Namun ini adalah satu hal yang labudda minhu lil hajah. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi di sini, maka kita katakan ya, termasuk adab seorang murid yang baik itu adalah ya, tidak menyibukkan diri dengan HP dan SMS ketika belajar. Ya kalau memang niat mau belajar, maka ya HP dimasukkan ke tas atau ke yang lain, disilen ya, atau bahkan dimatikan. Nah, ini saatnya saat belajar. Bukan kemudian tidaklah sepatutnya seorang murid, ya, sebagaimana seorang guru menyibukkan diri dengan SMS, ketak-ketik, ya, apalagi itu bukanlah satu hal yang sangat-sangat mendesak. Kalau memang ada satu hal yang sangat mendesak, ya, mungkin ada telepon dari orang penting atau yang lain yang dianggap ini kira-kira kok ini doruri, ini vital, ya, maka boleh. Izin kemudian keluar dulu sebentar untuk menerima telepon ya, yang dianggap dinilai daruri, dinilai sangat vital dan mendesak. Adapun cuma SMS biasa, kemudian masih sibuk SMS ya, padahal gurunya sudah nerangkan sungguh-sungguh, malah didengarkan sambil ketik-ketik SMS. Atau kemudian sibuk dengan HP, tidak ada kebutuhan mendesak keluar, sehingga satu jam bisa keluar sampai 5 kali, nerima telepon sekali, habis itu duduk sebentar 10 menit, keluar lagi, nerima telepon lagi, masuk lagi, duduk sebentar, keluar lagi, belajar satu jam keluarnya 5 kali karena nerima telepon. Ini satu hal yang tidak benar. Ini menunjukkan niat yang kurang serius untuk belajar. Ini tanda tidak serius untuk belajar. Kalau memang dia niat serius untuk belajar, niat serius untuk tahsil, untuk ikut dalam proses mendapatkan ilmu, kegiatan mendapatkan ilmu, maka tidak menerima telepon kecuali yang sangat-sangat mendesak. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan sepatutnya seorang murid membersihkan hatinya dari berbagai kotoran hati agar hati tersebut layak untuk menerima Quran, untuk menerima hafalan Quran, dan untuk layak untuk mengembangkan Al-Quran. Itu memajukan hafalan Quran dan memajukan kemampuannya berkaitan dengan Al-Quran. Terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahasanya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik maka baiklah, badan seluruhnya, dan jika dia rusak maka rusaklah badan seluruhnya. Ingatlah dia adalah al-qalbu. Al-qalbu di sini bisa dimaknai dengan makna hakiki dan bisa dimaknai dengan makna abstrak. Kalau kita maknai dengan makna hakiki, maka yang dimaksud dengan al-qalbu adalah jantung. Maka jika jantung bekerja dengan baik, maka itu tanda kalau badan sehat. Dan jika jantung kerjanya tidak baik, maka ini alamat dan tanda kalau badan tidak begitu fit dan tidak sehat. Dan bisa juga kita maknai dengan makna abstrak, ya, yang dalam bahasa kita disebut dengan hati, diterjemahkan dengan hati. Maka jika hati seorang itu baik, maka badan akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, karena hati adalah raja. Dan tapi jika hati itu rusak, terkotori banyak kotoran hati, maka badan akan digunakan untuk berbagai bentuk maksiat. Dan sungguh bagus perkataan seorang yang mengatakan yatibul qalbu lil ilmi, hati itu bisa gembur untuk menerima ilmu, sebagaimana tanah itu bisa gembur untuk ditanami. Dan An-Nawawi mengatakan, dan sepatutnya seorang murid itu tawaduk terhadap gurunya dan bersikap sopan terhadap gurunya, meskipun boleh jadi gurunya itu lebih muda usianya daripada dirinya dan kurang kondang daripada dirinya. Ini yang belajar seorang yang terkenal, boleh jadi karena dia adalah seorang pejabat, semua orang mengenal dirinya, muridnya bukan orang kondang. Maka jangan sombong dengan ketenarannya. Wa nasaban ataupun gurunya itu lebih rendah nasabnya daripada muridnya, ataupun lebih rendah kesolehannya, berdah kesolehannya dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah, muridnya ini lebih semangat dalam masalah puasa, dalam masalah sholat-sholat sunnah, tidak sebagaimana gurunya. Meskipun dia mengetahui keadaan gurunya itu dari sisi ibadah, ibadah-ibadah mahdhah semacam ini kurang, janganlah kemudian karena merasa lebih banyak beribadah, lebih giat beribadah, kemudian dia sombong dengan gurunya. Atau kelebihan-kelebihan yang lain. Wa yatawaddu lil ilmi, dan dalah dia tawaduk dengan ilmu. Karena dengan seorang itu tawaduk dengan ilmu, merasa membutuhkan ilmu, maka orang itu akan dapat ilmu. Maka orang itu akan mendapatkan ilmu jika dia tawaduk dengan gurunya, tidak sombong dan tidak bersikap kasar, dan tidak bersikap tidak sopan kepada gurunya. Demikian pula adalah tawaduk dengan ilmu, dengan merasa membutuhkan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, al-ilmu al-harbunil fatal muta'ali kasayli harbunil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi seorang yang sombong. Artinya orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Sebagaimana sail, air hujan, itu adalah harbun, musuh bagi tempat yang tinggi. Tidak ada air hujan yang mau bertahan di tempat yang tinggi. Ketika air hujan kok ketemu tempat yang tinggi, hujan yang tetes dari mendung dan menimpa satu tanah yang tinggi, dataran tinggi atau bukit, maka dia akan turun dan tidak tersisa di tempat yang tinggi ini air hujan sedikit pun, karena semuanya pada turun. Artinya tempat yang tinggi tidak mendapatkan, tidak ada air yang bertahan di sana, tidak ada air hujan yang mau bertahan di sana. Demikian juga seorang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, salah seorang tabi'in, sebagaimana diriwayatkan atau disebutkan oleh Bukhari di sahihnya di Kitabul Ilmi, Mujahid mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu seorang yang pemalu, malu untuk belajar, malu untuk bertanya, dan seorang yang sombong. Seorang yang sombong tentu tidak akan mau belajar, akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Orang yang malu, malu untuk belajar, ya akhirnya tentu tidak belajar. Karena dia tidak belajar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Sepatutnya seorang murid yang baik adalah murid yang yangqad, yangqad li muallimihi, orang yang patuh pada gurunya. Dan di antara bukti seorang murid yang baik adalah bermusyawarah dalam urusannya, bermusyawarah dengan gurunya dalam berbagai urusannya. Ketika dia punya masalah, maka di antara bentuk penghormatan seorang murid kepada guru, ketika dia ada permasalahan, dia minta pertimbangan gurunya. Saya ada masalah demikian, maka apa minta sarannya, apa pertimbangan dan masukan, minta pertimbangan, masukan dan saran dari seorang yang menjadi gurunya, yang telah dia anggap sebagai gurunya. Kemudian tidaklah dia terima masukan dan saran gurunya, sebagaimana orang yang sakit yang cerdas. Gimana orang sakit yang cerdas? Orang sakit yang cerdas, dia akan menerima nasihat dokter yang dokter ini dia ketahui an-nasih, dokter yang mengendaki kebaikan untuk dirinya, dan dia adalah dokter yang habib, dokter yang memang pakar dalam penyakitnya ini. Wa hadza aula, inilah yang lebih baik. Maka ketika kemudian gurunya memberikan saran, maka tidaklah dia terima, dia lihat, nampak kalau ini adalah gurunya memang memberikan, memang sangat menguasai masalah ini, punya pengalaman dalam masalah ini. Jika dia lihat ini satu hal yang manfaat, nampak ini adalah nasihat orang yang sangat mengendaki kebaikan untuk dirinya, maka adalah diterima. Maka itu di antara bukti penghormatan atau bentuk penghormatan seorang murid kepada guru, ya, seorang yang dianggap telah jadi guru dekatnya. Ketika dia punya banyak guru, ya, maka ketika seorang itu punya banyak guru, maka siapa yang menjadi guru dekat, nah itulah orang yang layak untuk diberi kehormatan dengan semacam ini. Ketika ada masalah, ya, ada satu urusan, maka dimintai saran dan masukan. Dan nasihat guru tidak harus diterima, tidak harus diterima, kecuali memang ada terdapat dalil yang menunjukkan benarnya perkataan guru ini dan harus diterima karena dia perkataan yang berdalil. Ya. Akan tetapi kalau itu nasihat adalah nasihat umum, ya, maka tidak harus diterima, bisa dipertimbangkan. Jika nampak ini adalah memang nasihat yang cocok, yang bagus, maka bisa diterima. Tidaklah dia bersikap sebagai seorang, kata An-Nawawi, sebagai orang sakit yang cerdas. Kemudian pasal berikutnya, walaya ta'allam, dan tidaklah seorang murid itu belajar kecuali kepada orang yang memang kamulat ahliyatuhu, memang sempurna kapabilitasnya, kelayaannya untuk mengajar. Artinya orang tersebut adalah orang yang memang menguasai ilmu yang mau dipelajari. Ketika dia mau belajar, ya, fikih, ya, maka orangnya adalah orang yang memang cukup mumpuni atau memang yang dianggap terlihat nampak paling mumpuni di daerah tersebut tentang masalah fikih. Demikian juga masalah belajar Quran, belajar tahsin Quran, maka diketahui orang tersebut adalah orang yang memang menguasai masalah ini dan bidang ini, itulah orang yang layak untuk jadikan guru. Mau belajar bahasa Arab, ya, pada orang yang memang punya penguasaan yang bagus terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab. Kemudian orang tersebut, guru tersebut adalah dhaharat dianatuhu, nampak ketaatan beragamanya. Dia adalah seorang yang taat beragama. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan dia benar-benar orang yang mengetahui ilmu yang tidak dipelajari. Wastaharat siyanatuhu, dan dia adalah terkenal orang yang menjaga diri, menjaga diri dan memperhatikan aturan-aturan agama. Maka ringkasnya, kalau kita simpulkan, syarat orang yang layak untuk dijadikan sebagai guru, Nabi mengatakan adalah, pertama, orang itu adalah orang yang nampak taat beragama dan menjaga diri, menjaga kehormatan dan menjaga batasan-batasan Allah. Dia baik agamanya, nampak ketaatannya, bagus akidahnya. Dan syarat yang kedua adalah dia memang profesional di bidangnya. Dia adalah memang orang yang menguasai cabang ilmu yang hendak dipelajari tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang paling layak untuk diberi jabatan dan amanah, melalui perkataan salah seorang anak orang tua di kota Madian yang berkata kepada ayahnya, inna khaira man ista'jarta, inna khaira man ista'jartal qawi al-amin. Sehingga sebaik-baik orang yang engkau beri jabatan, engkau beri amanah, adalah orang yang kuat dan orang yang bisa dipercaya. Orang yang kuat dalam masalah ilmu, maknanya adalah orang yang menguasai cabang ilmu yang tidak dipelajari. Jadi adalah orang yang bisa dipercaya. Yang dimaksud dengan orang yang bisa dipercaya di sini adalah orang yang baik agamanya, sehingga dia bisa dipercaya. Dia seorang yang jujur, dia seorang yang tidak suka memanipulasi ilmu, dan seorang yang memang baik agamanya, bukan seorang yang gemar berbuat maksiat. Dikatakan oleh seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin, demikian juga Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, Imam Malik, dan para ulama salaf yang lain, hadal ilmu dinun, fangduru aman takhudu dinakum. Maka ilmu itu adalah, ilmu ini adalah adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Kemudian hendaklah dia melihat gurunya dengan pandangan penghormatan, dan hendaklah ketika dia telah memutuskan untuk belajar dengan seorang guru, dia meyakini kesempurnaan kapasitas dan kemampuan gurunya tersebut dan kelebihannya dibandingkan dengan orang-orang yang semisal dengannya, orang-orang di zamannya dalam masalah ilmu tersebut. Tepakah itu artinya orang-orang yang semasa. Maka orang ini, orang yang dijadikan guru ini dinilai sebagai orang yang lebih hebat daripada orang-orang yang semasa di daerahnya. Di daerah itu dianggap yang paling unggul, yang paling mumpuni dalam bidang ilmu ini. Jika seorang itu berkeyakinan demikian dan memilih demikian, maka ini lebih dekat untuk dia bisa mengambil manfaat dari guru tersebut. Dan dulu, dan sebagian orang-orang terdahulu jika pergi ke tempat guru ngajinya, maka di tengah jalan atau sebelum sampai ke tempat tujuan, dia bersedekah dengan sesuatu. Bersedekah kepada orang miskin dengan sesuatu, kemudian mengatakan, Allah mastur aiba mu'alimi anni. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dalam pandanganku. Dan ya Allah, janganlah engkau hilangkan berkah ilmunya untukku. Berkata Arabi, murid dekatnya Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku tidaklah lancang, aku tidaklah berani untuk minum air dalam keadaan Asy-Syafi'i, dalam keadaan guruku yaitu Al-Imam Syafi'i memandangi diriku. Karena haibatan lahu, karena haibah, karena wibawa yang beliau miliki. Dan kami mendapatkan riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, di antara hak guru atas dirimu adalah engkau mengucapkan salam kepada orang secara umum, dan engkau khususkan gurumu dengan penghormatan yang tidak kau berikan kepada orang secara umum. Dan tidak engkau duduk di depannya, dan janganlah engkau berisyarat dengan tangan di hadapannya. Jangan nuding-nuding guru. Gini-gini ya. Ini tidak sopan di depan gurunya ya, meskipun boleh jadi tidak maksudnya untuk marah atau jengkel. Non, nuding-nuding di depan muka gurunya itu satu hal yang nilainya kurang ajar di masanya Ali bin Abi Thalib, dan sampai sekarang juga masih nilainya kurang ajar. Dan janganlah engkau mengerlingkan matamu, dan janganlah engkau mengatakan bahasanya Ustadz A berpendapat demikian yang itu berbeda dengan pendapatnya. Jangan ngadu, ya. Jangan ngadu ya, mengadu guru ya, gurunya punya pendapat demikian kemudian dibantah. Ustadz, ini Ustadz yang lain bilangnya demikian, kok Anda bilang demikian? Ini menurut yang tidak baik. Demikian pula janganlah engkau menggunjing seseorang di sisi gurumu ya, ngerasani orang di sisi sang guru, dan janganlah engkau bisik-bisik di majelisnya, dan janganlah engkau memegangi kainnya ketika duduk di depan guru. Gurunya lagi ngomong malah kemudian sambil dipegangi bajunya atau apanya. Dan janganlah engkau mendesaknya jika dia sedang dalam kondisi malas. Yang namanya orang itu kadang semangat, kadang malas. Pas seorang guru itu malas untuk memberikan jawaban, itu jangan dipaksa-paksa. Seandainya kemudian dia terpaksa jawab, mesti akan jawabannya tidak jawaban yang tuntas. Namun jawab ya, tidak boleh, terus pergi. Nah, kalau dia pas lagi longgar, saat gimana hukum masalah ini? Oh, hukumnya gini. Kalau dia lagi malas jawab, boleh jadi malas jawab ini karena dia tergesa-gesa, ada satu keperluan atau yang lain. Ya. Maka ya, jangan dipaksa untuk harus memberikan jawaban. Dan janganlah engkau berpaling, atau yaitu maksudnya merasa cukup karena sudah lama belajar dengan dirinya. Maka poin di antara poin yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah ya, hendaklah memberikan ucapan salam kepada orang secara umum, sedangkan untuk guru diberi salam dan penghormatan khusus. Boleh jadi ketika seorang itu datang, gurunya mungkin duduk-duduk bersama banyak orang, maka dia mengucapkan salam untuk rombongan ini, gurunya dan orang-orang di dekatnya ya. Kemudian kalau dia mau jabat tangan ya, dia yang dia utamakan gurunya. Jangan malah kemudian orang-orang yang lain ini dia jabat di tangannya dan gurunya malah tidak. Malah kebalik. Maka adalah dia berikan penghormatan dalam bentuk jabat tangan atau ucapan yang lain. Kalau dia cuma mengucapkan salam untuk orang yang lain, maka kepada gurunya dia mengucapkan salam dan mungkin bertanya gimana kabarnya dan seterusnya. Dan poin yang terakhir, wayang bari, kata An-Nawawi, sepatutnya seorang murid beradab dengan poin-poin yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian di antara adab yang sepatutnya dimiliki oleh seorang murid adalah dia membantah jika ada orang yang mengunjungi gurunya, jika dia mampu. Ketika dia berada di satu tempat, kemudian ada orang yang ngerasani orang yang mengunjungi gurunya dan membicarakan kejelekan gurunya, maka di antara bentuk sikap adab seorang murid adalah dia bela gurunya. Oh, itu tidak benar. Demikian dan demikian. Dengan catatan jika dia mampu. Jika dia tidak memungkinkan untuk memberikan pembelaan, maka adalah dia tinggalkan tempat tersebut, majelis riba. Dan ini adalah adab secara umum untuk setiap muslim dan apalagi guru. Maka ini tentu lebih-lebih lagi. Secara umum ketika di satu tempat ada orang yang menggunjing, maka kita punya kewajiban untuk memberikan pembelaan terhadap muslim tersebut yang digunjing, yang dibicarakan aibnya. Jika tidak mampu, maka tinggalkanlah majelis ghibah tersebut. Ini adalah adab seorang seorang muslim ketika berada di satu tempat majelis ghibah, tempat orang menggunjing seseorang, seorang muslim yang lain. Jika demikian adalah hak seorang muslim dengan muslim yang lain secara umum, apalagi terhadap guru sendiri. Dan demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Namun berhubung ini nanti ada acara bersih-bersih untuk persiapan Jumatan, maka untuk pertanyaan akan kita bahas pagi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.